والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, masih tentang iman terhadap para malaikat, yaitu kemarin pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan termasuk perkara penting dalam mengimani para malaikat bahwa mereka makhluk. Allah ciptakan taat ibadah kepada Allah dan tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti dalam ketaatannya kepada Allah dan tidak pernah pula bermaksiat kepadanya. Maka dengan itu tidak boleh dianggap mereka berhak disembah atau berhak mendapat uluhiyah dari sifat-sifat Allah. Doa ditujukan padanya, berharap, takut kepadanya. Maka itu bukan hak malaikat sedikit pun. Dan mereka pun tidak akan ridho diperlakukan demikian. Termasuk iman terhadap para malaikat adalah mengimani segala yang tersebutkan tentang mereka di dalam Quran maupun Sunnah. Baik itu nama-nama mereka atau sifat mereka. Nama mereka seperti tersebutkan Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Harut, Marut, Ridwan, Munkar, Nakir, dan yang lain, atau yang menyebutkan sifat mereka seperti Raqib, Atid. Ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Ini sifat malaikat. Raqib alladhi yarqub, alladhi yuraqib. Yang mengawasi, yang mengintai atau mengawasi selalu. Atid, yang selalu hadir, selalu mencatat, siap mencatat segala yang diucapkan atau dilakukan manusia. Atau itu tugas mereka, seperti disebutkan malakul maut yang ditugasi mengurusi kematian, mengambil nyawa, malakul jibal, ditugasi mengurusi gunung, atau hamalatul arsh alaihimussalam yang membawa arsh Allah, disebut dengan kurubiyun, malaikat al-kurubiyun, kurubiyun dari kurbah. Kurbah itu sesuatu yang berat, sesuatu yang menyedihkan atau membuat takut mereka. Disebut demikian karena sangat dekatnya mereka dengan Ar-Rahman, dengan Al-Jabbar, karena mereka yang membawa arsy, karena begitu dekatnya, sehingga mereka begitu takut, begitu berat, karena mereka sangat mengagungkan dan memuliakan Allah, Hamalatul Arsy. Demikian pula tersebut dalam ayat kiraman katibin, malaikat yang karim, terhormat, mulia dan mencatat amal perbuatan manusia. Begitu pula tugas mereka, malaikat lain yang diberi tugas oleh Allah menjaga janin, rahim. Ada pula yang amalan mereka disebutkan tawaf di Baitul Ma'mur dan juga malaikah sayyahin fil ard, para malaikat yang mereka keliling dan terus berputar di muka bumi, seperti yang Rasul sebutkan, yuballighuna an ummati assalam, menyampaikan kepadaku salam umatku, para malaikat yang selalu keliling dan berputar di muka bumi ini. Al-Muhim, ini rincian tentang para malaikat. Maka wajib ketika ada rincian seperti itu dalam Quran maupun Sunnah, wajib kita imani nama mereka, sifat mereka, amal perbuatan mereka atau tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Demikian, para malaikat itu kita imani muwakkalun. Allah berikan kepada mereka tugas dan amalan-amalan besar. Dan Allah berikan kepada mereka kemampuan menunaikan tugas itu sebaik-baiknya. Allah berikan kepada mereka kekuatan untuk menyelesaikan tugas itu sesempurna mungkin. Tentunya yang termulia dan tertinggi adalah Jibril. Allah tugaskan menyampaikan wahyu. Allah sifati nazala bihir ruhul amin. Yang menurunkan wahyu itu ruh, yakni malaikat ini, amin, yang sangat amanat. Yang sangat amanat. Terbukti amanat Jibril alaihissalam, beliau tidak pernah menyampaikan apa yang Allah wahyukan kecuali kepada yang diperintahkan. Wahyu itu diperintahkan kepada Rasul, ya hanya kepada Rasul disampaikan. Tidak kepada yang lain, karena itu amanat. Kamu kalau diperintah misalnya, ini rahasia, tolong sampaikan ke fulan. Begini. Kalau kamu amanat, hanya kamu sampaikan ke dia. Tapi kalau kamu enggak amanat, kamu sebarkan ke sana kemari. Manu ada berita ini katanya begini, fulan tuh begitu, fulan tuh begitu, kesana kemari. Itu tidak amanat. Ketika Allah sampaikan wahyu kepada Jibril dalam hadis Nawas bin Sam'an, kemudian semua malaikat pingsan, kemudian mereka bangun. Asyhad, begitu mereka bangun dan setiap melewati langit, Jibril ditanya oleh para malaikat, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kami? Rabb kita berkata apa, wahai Jibril? Maka Jibril hanya menjawab, qalal haqq. Allah berkata hak. Dan sodak, semua perkataan Allah hak. Wa huwal aliyul kabir. Adapun apa yang disampaikan, rincian wahyu itu, hasya, Enggak akan Jibril sampaikan karena amanatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Jibril dilihat Rasul SAW pada ciptaan aslinya seperti yang Allah ciptakan dua kali. Asli sebagaimana Allah ciptakan Jibril, padanya 600 sayap menutupi ufuk. Sepanjang matamu memandang sampai ke langit sana, ufuk, tertutupi semua oleh sayap Jibril alaihi salam. Besar, kuat. Makanya pula, beliau pula yang Jibril mengangkat dengan ujung sayapnya, dengan pucuk sayapnya, belum semuanya, hanya dengan ujung sayapnya beliau angkat desa atau negeri kaum Lut sampai kemudian ke atas langit, dinaikkan oleh Jibril, diangkat, dan terdengar di langit sana kokok ayamnya, gonggongan anjingnya yang ada di negeri itu. Walhasil sampai kemudian dihempaskan oleh Jibril, jatuhkan ke muka bumi, kekuatan Jibril. Nah, yang Allah sebutkan juga sifat beliau, kekuatan. Qawiyul qawi, yang kuat, dumirrotin fastawa. Wahuwa bil ufuqil a'la. Selain itu, Rasul lihat Jibril dalam bentuk manusia. Ini menjelma, Allah berikan kemampuan padanya untuk menjelma seperti manusia biasa. Dan itu dilihat juga oleh para sahabat. Seperti yang Umar katakan, datang ke kami orang Masya Allah, rambutnya hitam bersih, bajunya putih bersih, tapi gak ada yang kenal dari kami. Karena kalau dia layaknya orang Madinah, pasti kami kenal. Pakaiannya rapi, bersih, berarti kan gak jauh, datang dari dekat. Ini orang gak kenal semestinya dari jauh, datang dari jauh semestinya. Biasanya orang dari safar jauh, bajunya kusam, kotor, rambutnya pun begitu, tapi ini enggak. Asyahid dilihat oleh para sahabat. Karena manusia datang seperti manusia. Nah, adapun dilihat dalam ciptaannya, Rasul lihat dari arah timur di ufuk, seperti dalam firman Allah dalam takwir, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan telah dilihat oleh Rasul, yakni Jibril, di ufuk. Itu kali yang pertama. Kali yang kedua, di malam Isra Mi'raj. Dilihat oleh Rasul juga dalam ciptaannya, di langit. Dan Allah kabarkan pula, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dilihat dalam kali yang kedua ini. Asli seperti ciptaannya oleh Rasulullah. Nah, ini terkait malaikat Jibril alaihi salam, afdhalul malaika. Di Sahih Muslim Rasulullah sebutkan dari hadis Aisyah, innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghaira hatainil marratain. Jibril enggak pernah aku lihat dalam ciptaan aslinya kecuali dua kali. Ra'aituhu munhabitan minas sama sadan idhamu khalqihi ma bainas sama'i wal ard. Aku lihat ketika Jibril turun dari langit dan beliau menutupi antara langit dan bumi. Ini kalau kamu berdiri, antara langit dan bumi ada jarak jauh, besar. Itu semua tertutupi. Kata Rasul, karena besarnya ciptaan Jibril alaihi salam, fakaifa bi khaliqih, bagaimana penciptanya? Tabaraka wa ta'ala. Ada juga malaikat yang muwakkal bil qatr wan nabat, yang Allah beri tugas mengatur hujan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, yaitu Mikail alaihi salam. Tersebutkan juga dalam Baqarah, man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal. Mikal adalah Mikail. Fa innallaha aduun lil kafirin. Mikail juga punya derajat yang tinggi di sisi Rabb-nya, makanya cukup sebagai kemuliaan beliau Allah sebut bersama Jibril dalam ayat. Wa Jibrila wa Mikala. Penyebutan secara khusus nama beliau menunjukkan kemuliaan dan tingginya derajat beliau. Dan Rasul pun menyebutkan dalam iftitah salat malamnya, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, dari sekian para malaikat. Hanya ulama sebutkan tiga ini malaikat terafdol dari yang lain, karena hanya mereka yang Rasul sebut rububiyah Allah kepada tiga malaikat ini, walaupun Allah Rabb semuanya, tapi tiga ini khusus Rasul sebut, Jibril, Mikail dan Israfil, berarti ketiganya malaikat terafdol alaihi wassalam. Ada juga yang muwakkal bisur, ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala buk, tiupan sangkakala, dan dialah Israfil. Termasuk para ulama sebutkan salah satu dari hamalatul arsh, Israfil termasuk dari salah satu pembawa arsh. As-sur tersebutkan di musnad Imam Ahmad sangkakalanya dari hadis Amr bin As, seorang badui Arabi tanya kepada Rasulullah SAW, mas-sur, apa itu as-sur? Seperti disebutkan dalam ayat, wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan sangkakala, apa itu sur? Maka Rasul jawab, qornun yunfakhu fi. Sur adalah buk yang ditiup, korn, bentuknya seperti tanduk besar dan ditiup oleh Israfil. Di hadis Abu Sa'id, di Tirmidzi juga Imam Ahmad, Rasulullah katakan, kaifa un'am waqatil taqama sahibul qarn al-qarna waqatil taqama sahibul qarni al-qarna wahana jabhatahu wa asgha sam'ahu yandur mata yu'mar bagaimana aku bisa merasakan kenikmatan, Rasul katakan, di kehidupan ini. Bagaimana aku bisa merasa tenang sementara malaikat yang ditugasi meniup sangkakala ini telah mengulum sangkakalanya. Ini sudah di mulutnya. Kalau kamu meniup trompet atau sangkakala kan di mulut sini. Artinya sudah siap tinggal ditiup. Begitu ditiup dia akan bunyi kalau trompet misalnya. Bunyi. Malaikat ini sudah mengulum sangkakala. Dan dia tundukkan dahinya dan pendengarannya beliau pasang betul-betul konsentrasi untuk mendengar perintah. Kapan diperintah niup, tinggal niup. Baiklah sangkakala sudah dikulumnya. Begitu ditiup, khalas. Kiamat. Dan semua mati tanpa terkecuali pada tiupan pertama. Makanya Rasul katakan, bagaimana aku bisa merasa nikmat? Bagaimana aku bisa tenang hidup? Qalu ya Rasulullah, famanakul? Dan mereka tanya, dan ini karena mereka peduli dan mementingkan agamanya, keselamatan mereka, apa yang harus kita ucapkan ya Rasulullah? Kalau seperti itu kondisinya. Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Ucapkan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa alallahi tawakkalna. Al-muhim itu Israfil. Ada juga yang menyebutkan beliau meniup 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama, tiupan yang membuat takut semua khaliqah. Ketakutan yang luar biasa, dahsyat, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini tiupan pertama. Dan itu Allah sebutkan dalam An-Naml, wa yauma yunfakhu fis-sur, di hari ditiupkan sangkakala itu, fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sya'allah. Maka ketakutan seluruh yang di langit, yang di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Maka ini tiupan faza. Nafkhul faza, membuat takut. Yang kedua, nafkhus sa'iq, yang membuat pingsan dan jatuh semua. Seperti Allah sebutkan, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man sya'allah. Begitu ditiup sangkakala, sa'iq, jatuh semua, yang di langit maupun di bumi. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Kemudian ditiup kedua, terbangun semua yang tadinya terjatuh, dan mereka melihat ba'ath, jaza. Ada juga yang para malaikat itu yang ditugasi mengurus qabdul arwah, mengambil nyawa, dalam sajdah kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan yang mewafatkan kalian, yakni mengambil nyawa kalian, malakul maut tugaskan kepada kalian, kemudian kepadanya rob kalian, kepada rob kalian kalian dikembalikan. Di Al-An'am, hatta idza jaa'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Jika datang ajal kalian, kematian, diambil nyawa kalian oleh para rasul kami, yakni para malaikat kami, maka hukum asalnya yang bertugas mengurusi kematian satu malaikat, malakul maut. Beliau alaihi salam didukung atau dibantu oleh banyak malaikat, rusuluna, awan, para malaikat yang ditugasi membantu para, membantu malakul maut dalam mengambil nyawa manusia. Dan disebutkan itu sesuai amalan si hamba. Jika dia seorang yang muhsin, dalam hidupnya dia banyak ihsan, akidahnya dia jaga, jauh dari syirik, dari bid'ah, amal soleh sesuai sunnah, maka datang malakul maut atau para malaikat rusuluna dalam bentuk atau rupa yang terbaik. Terbaik. Tetapi jika mereka jelek, si yang mau mati ini, banyak dosa, waliyadzubillah, syirik dan bid'ah selama hidupnya, maka datang pun malaikat kepadanya, malakul maut atau rusuluna, dalam rupa dan bentuk yang sangat menakutkan kepadanya. Makanya orang yang muhtadhar, yang dekat dengan ajalnya, wallahu a'lam, kita enggak tahu kenyataannya, tapi luake secara kenyataan atau yang terjadi, kalau kamu dekat-dekat dengan mereka, di samping mungkin itu orang tuamu atau kakek misalnya, mau meninggal, kalau dia orang baik, orang soleh selama hidupnya, jaga sholat, 5 waktu, ibadahnya, muhim, akhlak, sering senyum, tidak jarang kamu dapati seperti nyambut orang, padahal tidak ada orang. Kamu melihatnya enggak ada orang. Tapi dia kayak berseri-seri, kayak nyambut gitu. Ahlan, sahlan, fadhol, begini. Allah alam, mungkin dia melihat malaikat dalam rupa yang baik, yang ini. Dan sering didapati demikian, tenang dia pun. Wajahnya tenang, senyum, baik. Yang lain dalam keadaan na'udzubillah, ketakutan, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sekali. Wah, masing-masing menjadi balasan sebelum matinya. Ketika ajal itu datang, malaikat pun datang kepadanya sesuai dengan amal perbuatan selama hidup. Ada juga yang ketiga tadi, yang ditugasi mengurusi gunung, malakul jibal. Seperti di dalam awal kenabian, awal risalah, awal Rasul mendakwahkan tauhid dan Islam ini kepada kaumnya, dan bagaimana mereka menolak, mentertawakan, mendustakan beliau SAW. Memang di dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Rasul, Jibril menyampaikan kepadaku, "Inna Allah qad sami'a qawla qaumik lak wa ma raddu 'alaik." Allah telah mendengar bagaimana kaummu menolak dakwahmu, bagaimana mereka mentertawakan dan ini terhadap dakwahmu. "Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal." Syahid di sini. Kata Jibril, dan Allah telah utus kepadamu ini, malakul jibal, malaikat gunung, jaga gunung, mengurusi gunung. Allah tugaskan itu padanya. Allah kirim padamu, lita'murahu bima syi'ta fihim, menunggu perintahmu, Rasul. Ini mau kamu suruh apa ini malaikat? Akan dia lakukan, Allah yang ngutus kepadamu. Fanadani malakul jibal, lalu malaikat gunung ini menyampaikan kepadaku. Fasallama alayya thumma qal, setelah salam, beliau katakan, "Ya Muhammad, qala dhalika fima syi'ta, in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhsyabain." Kalau kamu mau, kata malakul jibal, akan aku timpakan kepada mereka dua akhsyabain. Akhsyabain, nama lain gunung di Mekah ma'ruf, dikenal juga dengan nama Jabal Abu Qais, Gunung Abu Qais. Kemudian di depannya juga ada gunung besar satunya. Dua ini disebut Akhsyabain, dua gunung besar. Kata Malakul Jibal, kalau kamu mau, terserah, aku nunggu perintahmu. Aku angkat ini dua Akhsyabain, dua gunung ini, Jabal Abu Qais dan satunya, dan aku hempaskan ke mereka, ke penduduk Mekah. Dan Rasul katakan, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku billahi syai'a." Tidak, kata Rasul, jangan. Aku justru berharap Allah keluarkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah, bertauhid dan tidak musyrik kepada Allah dengan yang lainnya. Asyahid ada malaikat yang itu tugasnya, mengurusi gunung. Nah, yang ketiga atau keempat, yang mengurusi rahim, ma'ruf, seperti dalam hadis Anas, "Innallaha wakkala malakan." Allah menugasi malaikat. Yaqul ya Rabbi, dia tanya, "Wahai Rabbku, nutfah, ya Rabbi alaqa, ya Rabbi mudgha." Malaikat terus memberi laporan kepada Allah dalam keadaan Allah Maha Tahu di atas segalanya. Tapi itu tugas beliau yang diamanatkan. Ya Rabb, yang di rahim ini sekarang nutfah, masih berupa nutfah, kemudian setelah sekian waktu menjadi alaqah, setelah waktu mudghah, gumpalan darah membesar, terus tahapan demi tahapan ciptaan janin dalam rahim ibunya. Fa idza arada an yaqdhiya khalqah qala adzakarun am unza. Sampai kalau kemudian ciptaan, malaikat ini tanya kepada Allah, "Laki atau wanita ya Allah kau ciptakan? Syaqiyun am sa'id?" Kau tentukan dia orang yang celaka atau yang bahagia. Famar rizq wal ajal, begitu pula tentang rizkinya, ajalnya. fayuktabu fi batni ummi. Semua itu tercatat semenjak rahim atau janin itu masih di rahim ibunya. Asyahid malakul muwakkal birrahim. Ada malaikat yang Allah tugaskan mengurusi rahim. Ini janin di rahim-rahim ibunya. Ada yang mengurusi jannah. Seperti Allah sebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Khazanatuha, para penjaga jannah, para malaikat yang menjaga jannah. Kalau Allah sebutkan itu di ayat ra'at, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu-pintu jannah. Al-Muhim penjaga surga. Sebaliknya di sana ada pula khazanatun nar, para penjaga neraka. Wal'iyadzu billah. Dan mereka disebut zabaniyah di ayat lain. Pembesarnya atau pemimpinnya 19 malaikat. Wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam. Makanya Allah sebutkan dalam Ghafir, penduduk neraka menyampaikan kepada malaikat penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Sampaikan kepada Rabb kalian, ngeringankan azab kami sehari saja. Berat azab ini bagi kami. Mintakan kepada Rabb kalian, Allah, untuk meringankan sehari saja azab bagi kami. Asyahid khazanatu jahannam. Para malaikat penjaga jahannam. Di Al-Alaq sanad uzzabaniya. Ini penjaga jahannam. Juga di Mudathir alaiha 19. 19 jumlah pemimpin para malaikat penjaga jahannam. Nah, seperti dalam hadis pula, jahannam Rasul sebutkan padanya 70.000 tali pengekang. Masing-masing tali dipegang oleh 70.000 malaikat alaihimussalam. Dikekang karena dia liar dan nas'alullah al-afiyah wassalam. Walaupun jauh dan jauh tidak bisa dibayangkan, tapi untuk mendekatkan pemahaman, kalau kamu mendapati sapi liar ya apa ketika Idul Kurban, sapi liar ngamuk, sapi ini nggak bisa, harus diikatkan untuk supaya bisa dikendalikan. Paling-paling kalau sapi 4 tali cukup sudah. Masing-masing dipegang masing tali 2 orang, misalnya 3 orang. Udah dia enggak bisa apa-apa sudah. Keti ini itu pun dia masih berontak, masih ngamuk, tapi sudah enggak bisa berbuat apa-apa. Dikekang dengan 4 tali. Itu sapi. Jahannam Rasul sebutkan padanya 70.000 tali mengekang dia. Dan masing-masing tali dipegang oleh 70.000 malaikat alaihimussalatu wassalam. Masyaallah al-afiyah wassalam. Al-Muhim itu para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengurusi atau menjaga an-nar, menjaga jahannam. Nasallallahu alaihi wasallam. yang lain tersebutkan di dalam sunnah seperti Baitul Ma'mur telah lalu. Rasul sebutkan yadkhuluhu kulla yaum sab'una alfa malak. Tiap hari masuk di Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat. Lam yakhruju atau lam ya'udu fi akhiri ma'alayhim. Masuk enggak akan keluar lagi sudah. Tiap hari 70 ribu. Di Baitul Ma'mur yang di langit sana. Banyaknya malaikat yang Allah ciptakan. Allah tugaskan itu bagi mereka. Mereka hanya bertasbih, berzikir kepada Allah, memuliakan Allah, memujinya. Kemudian sayahun tadi yang Rasul sebutkan, innalillah malaikatan sayahina fil ardi yuballighunni min ummatis salam. Allah punya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan salam umatku kepadaku. Makanya kata Husain ibn Ali atau Hasan bin Ali, ketika ada orang mau salam harus deket dulu ke kuburan Rasul. Kubur di sana di rumah Aisyah. Sekarang dekat masjid. Al-Muhim waktu itu ada celah, ada lubang. Dia maunya supaya lebih sampai mungkin salamnya. Juga dia dekat ke lubang itu lalu menyampaikan salamnya kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ditegur oleh Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Husain, ma anta wa man fil andalus illa sawa. Kamu ini di depan kubur Rasul, di lubangnya ini kamu dekat dengan muslim yang ada di Andalus sana, di Spanyol sana, menyampaikan salam kepada Rasul, enggak ada bedanya. Enggak berarti kamu yang lebih dekat, lebih sampai salammu, enggak ada afdholiyah. Hatta yang di Andalus sana, enggak ada bedanya salammu dengan yang di Andalus sana. Karena Allah punya para malaikat ini yang menyampaikan salam umatku kepadaku. Dan yang menegur juga min ahlul bait, cucu Rasul SAW yang tentunya sangat cinta, sangat hormat, sangat memuliakan, bahkan kepada kakeknya sendiri. Selain itu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muhim itu iman kepada para malaikat yang membuahkan kepada kita paling tidaknya satu, menambah iman kita kepada Allah dan kebesaran Allah, kekuasaan Allah di atas segalanya, bagaimana Allah ciptakan makhluk sebesar itu. Jibril menutupi langit dan bumi. Kif, besarnya seperti apa? Kekuatannya kif, dengan ujung sayapnya bisa mengangkat bumi, negeri kaum Lut. Belum lagi yang antara telinga dan pundaknya, yang Rasul sebutkan perjalanan 70 tahun. Seperti apa besarnya? Untuk sampai ke pundaknya perjalanan dari daun telinganya, perjalanan 70 tahun. Seperti apa besarnya malaikat itu? Menambah iman kita bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, menambah syukur kepada Allah dan bagaimana rahmatnya kepada hambanya. Allah tugaskan para malaikatnya mengurusi makhluk-makhluknya, menjaga hamba-hambanya, mencatat amal perbuatan mereka, dan yang lain-lain untuk kemaslahatan hidupnya, yang ngurusi hujan dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, mencintai para malaikat, karena itu tuntutan iman kepada mereka, mencintai mereka dan mengetahui amalan atau tugas yang Allah amanatkan kepada mereka, menambah cinta kita, karena kita tahu amalan, salah satu amalan malaikat mendoakan mukminin, istighfar kepada mukminin, yastaghfiruna liman fil ard, mendoakan mukminin. Karena malaikat ini ada hubungan kuat antara malaikat dengan mukminin, terlebih hubungan malaikat dengan tullabul ilm, para penuntut ilmu. Mereka rendahkan sayap-sayapnya, mereka rela, mereka ridho, mereka turun menaungi para tullabul ilm yang belajar ilmu syar'i, yang mengajarkan ilmu itu, diridhoi, disenangi oleh para malaikat. Maka ini hubungan kita pun mukminin, menambah, bertambah cinta kita kepada mereka, karena tahu mereka pun mencintai kita, memuliakan kita, berdoa, beristighfar kepada kita, alaihimussalatu wassalam. Paling tidaknya itu beberapa buah manfaat mengimani dan mempelajari para malaikat yang termasuk rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.